belunggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Ibrani pasal 11 cukup panjang rupanya, ada 40 ayat. Nah, karena pasal ini cukup panjang, jadi saya mau mengirit waktu, tidak menguraikan yang atau menyimpulkan yang lalu-lalu, hanya perlu untuk mengatakan bahwa tujuan penulis sebelumnya menguraikan tentang Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat dan dia adalah pilihan Allah. Dan dialah yang ditetapkan sebagai imam besar, bukan menurut peraturan Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek. Dan hukum Taurat diturunkan adalah sebagai simbol, ya, sebagai tuntunan dalam upacara simbolik. Jadi di pasal 10 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, bayangan. Jadi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Nah, keselamatannya itu adalah Yesus Kristus. Dialah pokok keselamatan. Nah, dialah pokok keselamatan. Oleh sebab itu di pasal 10 ditegaskan, kalau Anda mau sampai pada akhir, mau selamat, maka janganlah melakukan dosa yang satu ini, karena tidak ada korban untuk menghapusnya lagi. Yaitu dosa apa? Yaitu dosa menghinakan kasih karunia. Bukan dosa berbohong, mencuri, tetapi dosa yang disebut menginjak-injak anak Allah. Menginjak-injak anak Allah, yaitu dosa yang bersifat menghina roh kasih karunia. Atau dengan kata lain, melepaskan kepercayaan. Di ayat yang ke-35 atau di ayat yang ke-38 disebut yang mengundurkan diri. Nah, yang macam begini tidak ada lagi obat, ya. Tidak ada lagi korban. Karena kalau seseorang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia sudah menyalibkan Tuhan Yesus satu kali dalam hidupnya. Ya, karena penyaliban Yesus Kristus adalah karena dosa kita. Dan barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan percaya bahwa Yesus sudah disalibkan menggantikannya, berarti dia sudah menyalibkan Yesus Kristus. Dan kalau dia keluar dari iman ini dan kemudian mau masuk lagi, itu berarti dia mau menyalibkan Yesus sekali lagi. Itu yang di pasal 6 dikatakan no way, ya, tidak ada lagi, tidak bisa lagi begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya di pasal yang ke-11 ini, penulis surat Ibrani yang saya yakini Rasul Paulus, ya, berusaha menjelaskan bahwa iman atau mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, mempercayai bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikan kita di atas kayu salib, dan kita sekarang hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, iman ini sangat penting. Iman mempercayai Allah, mempercayai apa yang Allah janjikan, mempercayai apa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sangat penting. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang-orang perjanjian lama sama sekali bukan hidup karena ini perbuatan. Di dalam covenant theology yang menghiasi teologi Calvinis, ya, itu mereka percaya pada covenant theology, bahwa di perjanjian lama, ya, manusia diselamatkan oleh the covenant of works. Jadi janji ini, pekerjaan, perbuatan gitu. Padahal kalau kita lihat ya, semuanya diselamatkan oleh iman. Adam dan Hawa, Abraham, Musa, semuanya mereka diselamatkan melalui iman kepada juru selamat yang akan datang. Iman kepada juru selamat yang akan datang. Nah, kita hari ini diselamatkan melalui iman kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Abraham adalah Abraham percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, itulah bedanya. Jadi iman ini sangat utama. Dengan iman inilah maka kita jadi benar di hadapan Allah Bapa. Jadi saya mengimani atau mengaminkan, percaya dengan segenap hati saya bahwa Yesus Kristus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib. Dan kini saya hidup, bukan hidup milikku, tapi hidup milik Yesus Kristus. Nah, di pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, kita harapkan masih di depan. Ya, kita harapkan. Jadi, apa dasarnya? Dasarnya iman. Ya, jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan orang tanya, apa buktinya? Nah, buktinya, ya, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Jadi kalau sudah lihat itu bukan iman lagi. Ya, kalau sudah dapat ya tidak diharapkan lagi, itu bukan iman lagi. Jadi iman itu adalah pengharapan ke depan. Ya, iman itu. Dan kita sekarang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan bagi kita, dan kita berharap ke depan. Kita berharap nanti dia datang, kita akan diangkat masuk surga. Dan kita pada waktu rapture, kita akan bersama-sama dengan dia. Kita percaya, kita beriman ya, bahwa dia sudah menanggung semua dosa kita. Dan dia akan datang, ya, dia akan datang membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Nah, itulah yang kita imani. Jadi itu adalah bukti, bukti dan itu adalah dasar. Ya, dari apa yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ini sebenarnya statement iman. Dan kalau komposisi iman, komposisinya, iman terdiri dari pengertian atau pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi seseorang tidak mungkin bisa beriman tanpa mendengar. Karena di dalam Roma pasal 10 sudah dinyatakan dengan sangat tegas, iman timbul dari pendengaran. Jadi di Roma pasal 10 Rasul Paulus berargumentasi, barang siapa yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Tetapi ya, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Katanya. Jadi tidak ada orang yang bisa percaya kalau dia tidak mendengar. Itulah sebabnya perlu pemberitaan Injil agar orang itu mendengar. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan ya, ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, ya, oleh imanlah maka mereka mendapatkan kesaksian. Ya. Iman mereka sungguh membawa buah. Ya. Kita lihat di ayat 3 juga katanya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya, kita dengan iman, kita percaya bahwa alam semesta ini jadi oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dari semua yang kita lihat ini, ya, semua yang kita lihat, ya, kita lihat, kita mengerti ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat ini ya, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, yaitu dari firman Allah. Dari roh Allah yang tidak dapat kita lihat. Ini alam semesta sudah jadi. Nah, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik ya, daripada korban Kain tentu. Nah, mengapa? Karena iman. Karena dia percaya kepada Allah. Allah berjanji ya, akan kirim juru selamat. Dan barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai, dia harus percaya kepada juru selamat yang akan datang pada waktu itu, pada waktu Habel. Juru selamat yang akan datang, yang akan menanggung semua dosanya. Dan barang siapa yang percaya harus melakukan ibadah simbolik dengan iman. Jadi Habel melakukannya dengan iman. Dan Kain tentu tidak beriman, maka dia tidak melakukannya dengan benar. Dia tidak melakukannya sesuai dengan ketetapan Allah. Dia malah memakai hasil tanaman. Hasil tanaman tidak menggambarkan apapun. Habel percaya dengan apa yang Allah katakan, beriman, maka itu dia memakai domba. Dia memakai domba, domba menggambarkan Yesus Kristus, anak Allah. Dan kalau bayam atau kangkung atau apel atau pisang itu tidak menggambarkan apapun juga, ya. Jadi itulah sebabnya mengapa Tuhan menerima persembahan Habel, karena persembahan Habel sesuai dengan petunjuknya. Sedangkan persembahan Kain itu adalah sebuah ekspresi pembangkangan. Sebuah ekspresi pembangkangan, sehingga Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Dulu waktu saya masih anak sekolah minggu, ya saya berpikir, ya, ya ini kenapa Tuhan kok suka makan domba, tidak suka sayur-sayuran gitu. Dan guru sekolah minggu tidak menjelaskan kepada saya, ya mengapa Tuhan menerima persembahannya Habel dan tidak menerima persembahannya Kain begitu. Nah tetapi sekarang, ya setelah saya belajar, saya mengerti mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Habel, Kain, ya. Karena Kain mempersembahkan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, sedangkan Habel mempersembahkan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Mengapa Tuhan mau persembahan dengan domba? Karena itu ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan untuk mengingatkan manusia akan janjinya untuk kirim juru selamat. Jadi domba dibawa di atas mesbah, disembelih, itu adalah menggambarkan sang juru selamat yang dihukumkan di atas kayu salib. Nah, masih jauh di depan. Tetapi mereka yang hidup pada zaman perjanjian lama harus melakukan itu dengan sambil beriman ke depan gitu. Nah, itulah sebabnya maka saking berimannya Habel, dia melakukannya dan dia mati, dan sesudah mati pun ya darahnya berbicara. Ini adalah simbolik bahwa kematiannya diperhatikan oleh Tuhan dan dituntut ya dari Kain yang membunuhnya. Kemudian Henok, ya. Henok juga sangat beriman, ya. Henok beriman sehingga dia terangkat, ya. Dia terangkat, dia tidak mengalami kematian. Mengapa? Karena dia sangat percaya pada janji Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diingat baik-baik bahwa ya, manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak percaya pada omongan Allah. Hawa jatuh ke dalam dosa karena Hawa lebih percaya pada omongan iblis daripada omongan Allah. Allah kasih tahu bahwa kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, engkau akan mati. Tetapi datang iblis berkata, engkau tidak akan mati. Engkau akan, ya sebenarnya, akan reinkarnasi kalau sekarang ini pengajarannya ini. Ya. Itu pengajaran yang disampaikan di Taman Eden itu. Engkau tidak akan mati, ya. Engkau akan menjadi Allah. Gitu. Engkau tidak akan mati, engkau akan reinkarnasi dan ujung-ujungnya jadi dewa. Gitu. Itu sama sebenarnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman, berjanji akan kirim juru selamat. Nah, sekarang, apakah mereka mau percaya pada omongan Allah, atau mau tetap percaya pada omongan iblis? Dan kalau percaya pada omongan Allah, engkau harus melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan janji Allah untuk kirim juru selamat. Yaitu ambil domba dan taruh di atas mesbah sambil memegang kepalanya mengaku salah, kemudian domba itu disembelih dengan iman percaya pada janji Allah untuk kirim juru selamat. Nah, Henok percaya itu amat sangat, ya, dan dia begitu beriman kepada Allah dan hidupnya berkenan kepada Allah sehingga dia tidak ditemukan lagi, katanya dia terangkat, ya, dan dia terangkat, ya, dia dibawa Allah untuk supaya dekat dengan Allah senantiasa di sana. Jadi Henok terangkat. Nah, barang siapa yang mau datang kepada Allah harus dengan iman, ya. Ayat 6 dikatakan, karena barang siapa yang datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa ada Allah, ya. Allah ada gitu. Dan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tidak ada orang yang datang kepada Allah dengan tidak percaya pada Allah. Jadi tidak ada orang yang datang kepada Allah dengan tidak beriman. Iman adalah sesuatu yang sangat penting untuk datang kepada Allah. Karena kita nomor satu harus percaya ada Allah. Dan percaya Allah memperhatikan segala sesuatu. Dan percaya pada firman Allah, pada janji Allah. Percaya kepada jalan keselamatan yang Allah tawarkan, yang Allah katakan. Nah, kemudian di ayat 7, karena iman, katanya Nuh, dengan petunjuk Allah, ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan, yaitu mau bahwa dunia ini akan dibinasakan dengan air, ya, dengan taat, katanya, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi betapa, sekitar 100 tahun Nuh membangun kapal itu. Anda bisa bayangkan, dia belum pernah bikin kapal, dan sekarang dia harus bikin kapal, dan akhir bahnya masih jauh di depan. Ini membutuhkan iman yang sangat besar, ya, untuk tetap mengerjakannya dengan tidak mengeluh, dan dengan tidak putus asa. Dia harus melakukan itu dengan sedemikian rupa, beriman. Kalau dia tidak beriman, mungkin dia berhenti bekerja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, belum lagi ditambah olok-olokan dari orang dan lain sebagainya. Tetapi Nuh dengan iman, ya, akhirnya dia menjadikan bahtera itu, ya, dia selesai membuatnya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk, ya, menerima kebenaran, ya, dan ia sesuai dengan imannya. Jadi Nuh akhirnya oleh iman, ya, dia mempersiapkan bahtera, dan setelah bahtera siap, dunia akan dihukum. Ya, dunia akan, kalau bahtera enggak siap, dunia belum dihukum. Jadi itulah sebabnya di sini dikatakan, ya, karena iman, ya, Nuh menghukum dunia ini. Ya, Nuh selesaikan bahtera, maka air bah tiba. Kalau Nuh belum selesaikan bahtera, oh, ini airnya enggak datang-datang gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, wah, Nuh kerjanya lama itu, ya, seratusan tahun, ya, karena dia belum jago bikin kapal, ya, belum pernah bikin kapal, ya. Jadi di ayat yang kemudian ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat, katanya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya untuk menjadi milik pusakanya. Nah, dipanggil keluar, ya, belum tahu di mana, pokoknya kamu keluar dari keluarga kamu. Abraham, ya, harus taat, dan dia karena iman dia taat itu. Karena iman dia melangkah, dia percaya akan apa yang Allah omongkan itu, bahwa dia akan, ya, menjadi seorang bapa dari bangsa yang besar, dan padahal dia belum ada anak, tetapi dia percaya akan apa yang Allah omongkan itu, sehingga dia berjalan, ya. Dia berjalan, dia keluar, ya, dan dia menerima pusaka itu, ya, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, katanya, yang di situ, ya, di tanah asing itu, yang di tanah di situ, ya, yang dijanjikan, ya, saya membacanya ini, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman Abraham melangkah keluar dan menantikan penggenapan janji Allah itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus kembali ke operator, karena ini adalah ciri khas Radio Berita Klasik. Silakan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, saat kita sampai di Abraham. Abraham, ya, karena iman, maka dia keluar dari keluarganya. Dia berjalan, ya, sesuai dengan perintah Allah, dan walaupun dia belum tahu kemana, tetapi dengan iman, dia melakukan itu semuanya. Dia percaya pada omongan Allah, dia percaya pada janji Allah. Kalau dia tidak percaya, dia tidak melangkah keluar. Dia pasti banyak alasan. Tetapi karena dia percaya, dia melangkah keluar. Dia menantikan kota yang mempunyai dasar, katanya. Kota kita ini enggak ada dasarnya, ya. Kota kita ini terapung-apung, ya. Kota kita ini, ya, rentan gempa bumi. Nah, Belum lama ini, baru 2-3 hari yang lalu terjadi gempa bumi di pantai, masih jauh dari Indramayu, di dalam laut di sana. Kita di Jakarta ini saja terasa, bahkan sampai terasa di Malaysia katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini rupanya bumi kita ini terdiri dari lempengan-lempengan, ya, yang di dalamnya itu adalah api, ya, sehingga Gunung Merapi itu mensemburkan ini api dari dalam bumi. Jadi kota kita ini kota yang nggak punya dasar ini. Kota yang terapung-apung di atas api. Anda bisa bayangkan, Anda tidur di atas bara yang sudah dingin, di bawahnya masih ada api gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Abraham, ya, katanya dengan iman dia melangkah keluar, mempercayai omongan Allah, dan dia sungguh-sungguh, ya, mencari kota yang mempunyai dasar katanya. Nah, kemudian ayat 11, karena iman juga, ya, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, ya, padahal sudah tua, ya, dia sudah nenek-nenek, ya, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia, ya, bahkan Sarah sudah berhenti haid, ya, tetapi karena iman, percaya pada janji Allah, dia mempunyai cukup kekuatan untuk mengandung Ishak, anak perjanjian itu. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk katanya, yaitu Abraham, ya. Abraham sudah ini, ya, sudah impoten sebenarnya, sudah ketuaan, ya. Terpancar ya keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, semua ini karena iman, karena percaya. Kemudian ayat yang ke-13, dalam iman, ya, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, mengapa katanya mereka tidak menerimanya? Begini, ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maksud penulis Ibrani ini adalah, sebenarnya janji yang Allah berikan kepada mereka, ya, janji yang Allah berikan kepada mereka itu bukan yang di dunia ini, ya. Bukan yang di dunia ini. Mereka semua ini belum menerimanya. Nah, kalau janji Allah adalah mengenai yang di dunia ini, maka mereka sudah menerimanya. Abraham cukup kaya kan, ya, punya jumlah ini, ya, ternak yang begitu banyak sekali, ya. Tetapi sebenarnya mereka belum menerimanya. Karena janji kepada mereka itu sebenarnya bukanlah materi yang di dunia ini yang dijanjikan, tetapi sesuatu yang melampaui ini, yang di dalam kekekalan. Itulah sebabnya di sini, dalam iman mereka semua ini telah ini, ya, ini di sini, ya, yang tidak memperoleh, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Karena iman mereka merasa mereka pendatang di bumi ini. Mengapa? Karena tempat mereka yang permanen oleh iman bukan lagi di bumi ini, melainkan di sorga sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Abraham tidak menerimanya di bumi ini. Abraham menerimanya di sana. Nah, kemudian di sini, di ayat yang ke-14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Jadi mereka yang melihat bumi ini sebagai tempat sementara, bahwa mereka adalah pendatang di bumi ini. Ya, mereka katanya, mereka ini, ya, ini mencari suatu tanah air, mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal, ya, kalau mereka ingat akan tanah asal, Abraham ingat tanahnya di Ur Kasdim di sana, ya, Mesopotamia di sana, ya, maka dia mungkin, ya, akan kembali ke sana yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, ya, kalau mereka mau ingat itu. Tetapi tidak, mereka mengarahkan pandangan mereka kepada yang di depan, yang dijanjikan oleh Allah, ya, bukan yang di bumi ini, tetapi yang surgawi. Nah, tetapi katanya sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ya, tanah air yang lebih baik, ya sebuah tempat yang lebih baik, yaitu satu tanah surgawi, ya satu tanah surgawi. Nah, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Nah, terhadap mereka yang sangat beriman, terhadap mereka yang dengan iman menantikan tanah surgawi, terhadap mereka yang sungguh-sungguh telah meninggalkan segala sesuatu dengan mempercayai janji Allah, menantikan janji Allah, dan siap masuk surga. Oh, terhadap orang yang demikian, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu disebut Allah mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Anda juga demikian? Saya ingin demikian. Allah tidak malu disebut Allah saya. Karena dia bangga. Karena dia tahu saya sangat beriman kepadanya. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah mempersiapkan kota bagi mereka, yaitu Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda pewaris kota itu juga? Apakah Anda rindu pergi ke situ? Atau Anda terlalu senang tinggal di dunia ini? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Abraham kaya di dunia ini, tetapi dia melihat kekayaannya tidak ada apa artinya. Abraham termasuk orang yang berada pada waktu itu, tetapi dia tidak melihat kekayaannya sebagai sesuatu yang menghalanginya untuk percaya kepada janji Allah ke depan. Kota yang mempunyai dasar, kota yang indah, dan itu jauh lebih mulia dari segala yang ada di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak mempunyai kerinduan pergi ke kota itu, Anda harus pergi untuk memeriksakan iman Anda. Kerohanian Anda perlu check up, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, tetapi jika Anda rindu akan pergi ke situ, kota yang Tuhan sediakan bagi kita, orang yang percaya kepadanya, orang yang telah dengan setia mengalami segala hal buruk di muka bumi ini sambil memandang kepadanya, beriman kepadanya, mengetahui bahwa dia menepati janjinya, bahwa kita akan menerima apa yang dijanjikannya, karena Allah itu setia dan adil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian di ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, dia dicobai untuk mempersembahkan Ishak. Coba bayangkan itu bukan percobaan yang gampang dilewati. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bayangkan, dia dikatakan akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar, tetapi sekarang anak perjanjiannya disuruh untuk dipersembahkan. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Jadi keturunan Abraham itu keturunan Ishak. Tetapi kemudian disuruh dipersembahkan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham dicobai untuk mempersembahkan Ishak. Abraham melakukannya atas dasar iman, karena dia yakin Allah sanggup membangkitkan orang mati. Kalau Ishak mati pun Allah sanggup membangkitkannya. Nah, ini iman Abraham yang sedemikian besar itu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Allah tidak mengasihi orang seperti Abraham di tengah-tengah rencana Allah untuk mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Dia mencoba apakah di bumi ini ada juga orang yang segitu percaya kepadanya, yang sebegitu mengasihinya, yang juga berani dan rela mempersembahkan anaknya juga yang tunggal. Dan Abraham berani melakukannya, dan ini sangat menggugah hati Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah Anda seorang beriman? Adakah iman Anda mengesankan sedemikian rupa? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, inilah Abraham. Karena iman maka Ishak, katanya di sini. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau, memandang jauh ke depan, dan dia memberkati Yakub lebih dari Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. lalu menyembah sambil ya bersandar pada ya sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, ya jadi Yakub memberi berkat dengan sudah sangat usur usianya, dia tubuhnya juga sudah lemes, ya. Jadi dia memberi berkat kepada ini anak-anaknya dengan karena iman, karena dia tahu, ya, karena dia tahu posisinya waktu itu adalah imam, ya. Dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, posisi ayah adalah posisi imam. Itulah sebabnya Yakub yang menegakkan itu dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah, dan dia mau memberkati anak-anaknya karena iman. Karena iman pulalah di sini di ayat yang ke-22, maka Yusuf yang menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya, ya katanya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Jadi Yusuf karena iman, yakin bahwa satu hari Allah pasti akan membawa bangsa Yahudi ini, keturunan Yakub, keluar kembali ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Yusuf yakin karena iman. Oleh sebab itu dia berpesan kepada saudara-saudaranya bahwa kalau mereka keluar nanti, bahwa tulangnya harus dibawa. Jadi karena iman dia memandang kepada Allah yang janji, yang memberikan janji dan yang setia. Dan kemudian di ayat yang 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Jadi karena iman orang tua Musa menyembunyikannya, ya, menyembunyikannya. Dan ya kalau ketahuan itu bisa gawat, ya. Tetapi karena iman mereka pasti berdoa supaya Allah menolong, ya. Nah, katanya disembunyikan orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi Musa ini sejak bayi sudah ganteng gitu, ya. Nah, dia betul-betul ya menjadi seorang yang direncanakan oleh Allah untuk membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir, ya. Kemudian di sini dikatakan karena iman, ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, ya. Musa, ya, padahal dia bisa menikmati semua kekayaan Firaun di sana, tetapi karena iman Musa lebih senang, katanya dia lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk ini, ya, sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang di sorga itu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat bahwa Musa pun karena iman dia memilih menderita bersama dengan umat Allah daripada ini menikmati kesenangan duniawi Mesir itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguhkah kita beriman? Ya. Adakah kita menjauh dari hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi, ya, pesta pora duniawi dan segala ini kehidupan duniawi? Adakah karena iman kita menyingkir dari semua itu dan memilih untuk bersatu dengan umat Allah, memilih untuk ya hal-hal yang rohani, untuk sesuatu yang bersifat ya surgawi dan rohani? Adakah kita memiliki iman yang demikian? Nah, di sini dengan karena iman, ya, karena iman ia telah ini meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, ya, dan ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi orang-orang yang beriman seperti Musa ini, mereka sudah melihat ya sesuatu yang rohani, sesuatu yang surgawi. Jadi itu menjadi satu target, itu menjadi satu arah bagi mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di situ, di sini dikatakan karena iman, ya, ayat 28, maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi hanyalah orang yang beriman yang mau potong seekor domba, kemudian darahnya dipoleskan di ambang pintu, ya. Inilah yang terjadi ketika malam Paskah itu, ya. Malam Paskah, ya, di mana Orang yang beriman saja yang mau potong domba, darahnya dipoleskan di ambang pintu. Kalau yang tidak beriman, ya, maka ya dia pasti tidak akan melakukan itu. Karena iman, maka ya, mereka telah melintasi Laut Merah, katanya. Ya, sama seperti melintasi tanah kering, ya. Karena iman, ya. Kalau tidak ada iman, ya mereka tidak berani melangkah. Dan ya mereka pasti ya tidak melintasi laut itu, ya. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Anda bisa bayangkan kalau laut itu ditiup angin dan dia punya air tiba-tiba terbelah, apakah Anda berani jalan turun, ya? Nah, apakah tidak takut nanti itu tiba-tiba airnya kembali ini ya apa menghantam kita ketika kita sedang lewat di situ. Nah, ini diperlukan iman untuk melewatinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Jericho di tangan Yosua, ya. Mereka hanya mengelilinginya, ya, 7 hari lamanya, tidak pakai meriam untuk merobohkannya, tetapi hanya mengelilinginya saja, ya, dengan bernyanyi, ya, dengan ini sangkakala, dengan trompet segala macam itu, ya. Mereka mengelilinginya dan tembok itu runtuh setelah 7 hari dikeliling. Nah, semua itu terjadi karena iman. Ayat 31, karena iman, maka Rahab, ya ini Rahab itu adalah penduduk kota Jericho yang percaya bahwa kotanya pasti akan jatuh ke tangan orang Yahudi. Karena dia percaya bahwa Allahnya orang Yahudi itu Allah pencipta langit dan bumi, sehingga dia berkata kepada pengintai, kalau nanti ya ketika kota ini diserahkan ke dalam tangan kalian, maka ingatlah akan aku, dia berkata, ya. Dia perempuan sundal, tapi dia beriman kepada Allah, ya. Nah, inilah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, bukan masalah Rahab itu sundal atau bagaimana, tetapi ya jelas bahwa dia seorang sundal dan dia percaya kepada Allah. Nah, apakah kita lebih baik dari Rahab, ya, di hadapan Allah? Dosa semuanya adalah orang berdosa. Ya, dosanya sedikit juga orang berdosa. Tetapi yang terpenting adalah apakah ini orang berdosa banyak yang bertobat atau orang berdosa sedikit yang tidak bertobat? Nah, ini bedanya di situ. Ya, apakah dia adalah seorang berdosa banyak yang percaya kepada Allah, atau sebaliknya seorang berdosa sedikit yang tidak percaya kepada Allah, malah ya, di hadapan Allah yang percaya kepadanya, yang berharap kepadanya, yang beriman kepadanya, nah, itulah yang berkenan kepadanya. Nah, di sini dan ia tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka di kota Jericho itu, karena ia telah menyambut ya pengintai-pengintai itu dengan baik. Mengapa dia menyambut pengintai-pengintai itu? Karena dia beriman, karena dia percaya bahwa Allah Yehovah, Allahnya bangsa Yahudi yang sekarang ini sedang mau mengepung kota mereka itu pasti ya akan menang, karena dia Allah pencipta langit dan bumi. Jadi imannya ini yang sedemikian rupa hebat ini, yang membuat dia bisa menerima pengintai-pengintai, tidak laporkan mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Betul, akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Ya. Nah, ini Gideon, ya. Barak, Simpson, Jephtha ini adalah hakim, ya, hakim-hakim, ya, hakim-hakim sebelum Samuel, sebelum Saul jadi raja, ini hakim, ya, mereka yang menjadi hakim, mereka yang sedemikian rupa, ya, ini orang-orang beriman yang ditunjuk Allah menjadi hakim, walaupun, ya, Simpson pernah salah, ya, jatuh ke tangan perempuan, tetapi di akhir hidupnya dia berdoa dengan iman kepada Tuhan untuk memberikan dia kekuatan yang terakhir supaya dia ya dapat melaksanakan tugasnya dengan baiknya. Daud dan Samuel dan para nabi, katanya. Ya, ini semuanya kalau diceritakan, katanya, kekurangan waktu sama sekali. Ya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, ya. Oh, Daud dengan iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, ya. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup ini mulut singa-singa. Siapa yang menutup mulut singa-singa? Daniel, ya. Daniel menutup ya mulut singa-singa. Yang memadamkan api yang dahsyat. Siapa memadamkan api yang dahsyat? Maksudnya api itu tidak tidak berdaya sedikit ya, sama dengan padam gitu ya. Yang memadamkan api yang dahsyat itu siapa? Ya Sadrak, Mesak, Abednego, ya. You know. Dan di sini dengan mereka telah luput dari mata pedang ya. Oh, mereka luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka makin kuat ya, beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam ya peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, banyak orang beriman yang gagah perkasa, yang oleh penulis ini berkata, kita kekurangan waktu untuk menulis mereka semuanya. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati ya, sebab dibangkitkan ya. Ini ada seorang janda di Sarfat menerima anaknya kembali ya, karena anaknya mati kemudian dihidupkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka memilih mati ya, dan karena apa? Karena mereka tahu mati bagi Tuhan, mati mempertahankan kebenaran, justru ya itu akan mendapatkan ya kebangkitan yang indah dan mulia dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Ingat ya, mereka ini orang-orang beriman ini bukan orang yang membunuh orang lain mati, tetapi mereka berani mati demi kebenaran. Berani mati kebenaran dengan tidak melakukan kekerasan, bukan berani mati bagi kebenaran sambil kita menganiaya orang lain. Tidak ya. Bukan yang demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini dikatakan ya, ayat yang 36, ada pula yang diejek dan didera ya. Oh, banyak pahlawan-pahlawan iman yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Oh, banyak sekali ya. Yeremia dipenjarakan ya, sampai dia dimasukkan ke dalam sumur ya. Mereka dilempari ya. Dan ada satu kalimat yang kekurangan di sini, mereka dicobai ya, digergaji katanya. Menurut cerita itu Yesaya adalah nabi yang digergaji ya, dimasukkan ke dalam batang pohon yang di tengahnya kosong, kemudian digergaji ya, dibunuh dengan pedang. Oh, itu sudah tak terhitung banyaknya. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Siapa itu? Nabi Elia yang berpakaian demikian dan menderita kekurangan ya, sampai dia harus pergi ke tepi sungai Kerit dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk mengantarkan daging kepadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi begitulah ya. Orang-orang beriman, mereka menantikan sesuatu yang dijanjikan yang di depan. Ya, kesesakan dan siksaan mereka alami semuanya. Nah, ayat 38 ini sangat penting untuk diperhatikan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Kalimat ini indah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Yohanes dikatakan, janganlah kita mencintai dunia ini dengan segala isinya. Nah, dunia ini tidak layak bagi mereka yang beriman. Dunia ini tidak layak bagi saya. Dunia ini tidak layak bagi Anda. Kalau Anda sungguh beriman, mengapa? Karena tempat bagi Anda adalah sorga yang mulia di sana. Yerusalem baru, kota yang mempunyai dasar, kota yang disiapkan oleh Allah. Itu tempat kita. Dunia ini tidak layak bagi kita. Anda percaya itu? Anda mempunyai iman yang sedemikian? Ya. Oleh sebab itu, jangan takut pada kematian. Ya. Hadapilah dengan senyuman ya. Hadapilah segala penyiksaan, penganiayaan, segala macam kesulitan di muka bumi ini. Hadapilah dengan senyuman. Dan kita tahu di seberang sana Tuhan siapkan yang lebih indah. Dunia ini tidak layak bagi kita. Mereka mengembara katanya, karena dunia ini tidak layak baginya. Di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, karena dunia ini tidak layak bagi mereka, mereka mengembara. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Maksudnya tidak memperolehnya di dunia ini ya. Karena apa? Karena mereka menantikan janji yang lebih indah. Jadi bukan yang di dunia ini. Yang di dunia ini mereka tidak memperolehnya. Sekalipun ya, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Maksud penulis surat Ibrani ini adalah ya, kalau Kalau janji itu mengenai hal yang duniawi, maka mereka sudah memperolehnya. Tetapi karena janji itu adalah mengenai hal yang surgawi, maka mereka belum memperoleh itu. Ya, mereka masih menanti sampai mereka memperoleh janji yang rohani dan yang surgawi itu. Ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah menyediakan sesuatu yang lebih mulia dari semua yang ada di muka bumi ini. Ya, di sini ada satu kalimat yang perlu dijelaskan dengan tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebenarnya, ini yang dimaksudkan adalah tanpa apa yang terjadi di antara kita, tanpa Yesus Kristus yang datang pada zaman Rasul Paulus itu, ya. Tanpa apa yang terjadi, jadi begini, tanpa kesempurnaan Yesus Kristus yang terjadi itu, ya, maka mereka yang di perjanjian lama itu, mereka enggak masuk surga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, Abraham, Adam, semuanya yang lalu-lalu itu, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Jadi mereka berharap juru selamat yang akan datang itu datang, kemudian menanggung dosa mereka. Menanggung dosa mereka, dihukumkan, menanggung dosa mereka. Nah, kalau Yesus Kristus tidak datang, tidak sampai datang, kalau tidak ada zaman di mana ini abad pertama ini Tuhan Yesus datang pada saat itu, ya, maka orang-orang Adam segala macam, ya, tidak bisa masuk surga. Mereka tidak masuk. Karena apa? Penebusan dosa mereka tidak terjadi. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka kita tahu bahwa kesempurnaan itu di dalam Yesus Kristus, ya. Kesempurnaan mereka semua itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan itu terjadi pada zaman kontemporernya rasul-rasul hidup pada waktu itu. Ya, jadi itulah kebenaran, itulah puncak, ya. Dan sekarang kita memandang ke belakang. Orang perjanjian lama memandang ke depan. Kita mengingatnya, mengingat ke belakang, ya. Mengingat Tuhan telah datang, pernah datang, dan dihukumkan bagi kita. Dan sekarang kita menantikan kedatangannya di depan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, karena kita konsisten satu hari bahas satu pasal satu jam, jadi kita mesti agak kebut sedikit, ya, karena ini ada 40 ayat. Tetapi saya harap, ya, pendengar mendapatkan gambaran, ya, apa yang dimaksudkan di pasal 11 ini adalah mereka semuanya itu beriman. Mereka beriman memandang kepada janji akan juru selamat yang di depan mereka. Dan hari ini kita mengingat ke belakang, memandang ke belakang, Yesus Kristus sudah dihukumkan bagi kita. Dan tentu kita memandang ke depan, menantikan janji, penggenapan janjinya juga, yaitu janji kedatangannya di angkasa, dan kita akan naik ke atas untuk menyongsongnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami dicatatkan prestasi bapak-bapak leluhur orang beriman dari Habel, Tuhan dicatatkan, dan mereka sangat beriman. Kiranya iman mereka menjadi contoh bagi kami. Kami pun sungguh-sungguh beriman, memandang kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, menantikan janji-Mu. Engkau akan datang menjemput kami. Kami akan diubah, kami akan naik ke angkasa menyongsong Engkau di sana. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami dengan catatan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sampai di sini. Saya kembalikan kepada operator, silakan.